Kita masih melanjutkan pembahasan ini. Akidah Islam yang diterangkan oleh Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kita telah mengkaji pembahasan dari Orang Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kemudian pembahasan yang ditunjuk dalam selama sempat tentang mengikuti jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sama sahabat. Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, wa yahuthuna ala ma kana alaihi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa atba'uhu biqawlihi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Berkata, wa yahuthun, dan mereka menganjurkan. Mereka siapa? Ini para guru Imam Al-Bukhari yang sudah diterangkan jauh pembahasan yang Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menerangkan bahwa beliau mengambil akidah ini dari 1000 lebih dari guru beliau. Di mereka para gurunya yang lebih 1000 ini, semuanya menganjurkan, yang banyak khusus menganjurkan. Alamakan alihi Nabi SAW, menganjurkan mengikuti jalan Nabi SAW, wasa'uhu, dan para pengikut beliau, yang berada di atas jalan Nabi SAW. Kami ta'ala, bagaimana firman Allah, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, maksudnya yang kami perintah itu adalah jalan yang lurus, maka ikutilah jalan itu. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan lain itu akan mencerai-beraikan kalian, akan memecahkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu yang diwasiatkan kepada kalian, memerintahkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Ya. Sini Imam Al-Bukhari rahimahullah menjelaskan suatu prinsip beragama, jalan beragama. Ini yang dipegang oleh para imam sebelum beliau, yang mereka mengambilnya dari guru-guru beliau hingga kepada para sahabat, dan para sahabat mengambil hal itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai ciri agama yang lurus, ciri jalan yang lurus, bahwa jalan itu adalah jalan yang ditempuh oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Agama ini datang dengan perantara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tidak boleh seorang pun berucap tentang agama kecuali melalui petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan nabinya sebagai perantara antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang segala yang datang dari nabi adalah wahyu. وَمَنْ يَنْفِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُّهَىٰ. Tidaklah beliau berucap dari hawa nafsunya, yang dia ucapkan, yang dia sampaikan, itu adalah wahyu yang Allah wahyukan pada beliau. Kemudian, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kata ini dari ucapan Ibnu Mas'ud memiliki hukum marfu. Dikatakan bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat ke hati hamba, ke hati makhluk. Maka diketemukan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling baiknya. Maka dipilihlah beliau sebagai siapa? Sebagai Rasul Allah, sebagai Nabi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melihat ke hati hamba. Maka ditemukan hati para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling baiknya. Maka dipilihlah mereka sebagai orang-orang yang menemani bersahabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu para sahabat radhiyallahu anhum mereka adalah manusia-manusia pilihan. Tidak diberi taufik oleh Allah seorang melihat Nabi, berjumpa dengan Nabi, mendengar dari Nabi, kecuali orang yang betul dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu keutamaan siapa yang bersahabat dengan Nabi sangat jauh dengan siapapun yang datang setelah mereka. Ini dua hal adalah dimaklumi. Karena itu ciri dari jalan yang lurus adalah mengikuti jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Akhirnya yang dikatakan di dalam ayat di sini, wa anna hadza sirati mustaqiman. Katakan oleh Nabi bahwa sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Sirati. Perhatikan kata sirati. Sirati itu dalam bahasa Arab ya, artinya jalan. Dan dia kata mufrad, tunggal, menunjukkan mana satu jalan, ya. Bukan sirat, bukan banyak jalan, tapi hanya satu jalan. Kalau yang kita minta di setiap sholat di sholat tahlilan, kita berdoa kepada Allah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah hidayah kepada kami menuju ke sirat al-mustaqim. Ya, walaupun di surah Al-Fatihah kata sirat di sini tafsirkan dengan penafsirannya. Tafsirkan dengan sirat sama dengan ayat ini. Itu jalan lurus, jalan agama, jalan petunjuk. Dan ditafsirkan sirat adalah jalan yang di hari kiamat, yaitu jembatan yang dihamparkan di atas bumi neraka jahanam. Insyaallah kalau mohon kepada Allah untuk beri petunjuk jalan yang lurus, yang mohon sekaligus jalan di dunia ini, jalan yang lurus di dunia, dan jalan yang lurus di mana? Di akhirat. Jadi sengaja saya ingatkan supaya kita lebih mendalam ketika membaca surah Al-Fatihah. Baik. Jadi katakan wa anna hadza sirati mustaqiman, sungguhnya ini jalan yang lurus. Jalan ini tidak diterangkan apa jalan itu bagaimana, hanya ditunjuk saja. Sesuatu itu kalau ditunjuk ini itu artinya apa? Sudah jelas atau masih kabur? Jelas. Karena dia sudah jelas, soal ditunjuk saja. Ini adalah jalan itu. Itulah agama. agama itu sebagaimana yang telah kita terangkan itu adalah ciri akhir yang benar. Dia adalah hal yang terang, hal yang jelas, mudah dipahami. Itu agama. Baik Rasulullah SAW bersabda dalam pada tarakkusun ala Allah layluha kanahariha la yazidu anha ba'di illa hadi. Sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas petunjuk yang sangat putih, sangat terang. Karena terangnya dikatakan malamnya sama dengan siangnya, terangnya petunjuknya. Tidak ada yang menyimpang, berpaling darinya kecuali dalam binasa. Kewajiban kita adalah mengikuti jalan yang lurus. Inilah as-sirat mustaqiman. Ya, kata as-sirat itu sendiri dalam bahasa Arab itu jalan yang lebar luas. Dia lurus, tidak berlubang atau naik turun tidak. Jalannya kan datar luas. Ini as-sirat. Itu jalan agama, mudah ditemukan. Ya, senang orang-orang lewat di atas ini. Itu jalan agama seperti itu. Mustaqiman. Dia mustaqim. Mustaqim tidak bengkok ke kanan, tidak bengkok ke kiri. Tapi lurus. Ya. At-tabi'u. Dan perintah. Ikutilah jalan itu. Jadi ini kewajibannya ittiba. Perhatikan kata ittiba ya. Ittiba itu artinya apa? Mengikuti. Bukan buat jalan sendiri. Tapi dia hanya apa? Mengikuti. Dan itu kata Ibnu Abbas dan juga datang dari Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kutiba. Sebenarnya kalian tiba mengikuti saja. Jangan kalian berbuat apa? Tidak, berbuat perkara baru. Kalau kalian hanya mengikuti, sudah cukup segala perkara untuk kalian. Sudah cukup. Dan ini dari fikih para sahabat. Kenapa? Karena dalam Al-Quran, Allah berfirman, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, wa akmaltu alaikum ni'mati, wa raditu lakum al-Islam. Pada hari ini, telah sempurnakan agama kalian dan telah kucukupkan nikmat kuatas kalian serta kurimai Islam sebagai agama kalian. Ya. Maka kewajiban kita mengikuti jalan yang lurus. Tiba. Dan Allah berita wala tadi musuh. Ingatkan. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Sini dari keindahan agama tidak ditunjukkan kepada kita jalan yang lurus saja. Tapi dijelaskan juga jalan yang salah, jalan yang keliru, jalan yang sesat. Untuk apa? Untuk kita tinggalkan, kita hindari. Ya, kita ketahui, jangan sampai kita jatuh ke dalamnya. Seorang kalau dia tidak mengetahui ada jalan yang keliru, khawatir dia akan masuk ke jalan itu dan dia tidak mengetahui, tidak sadar. Ini dari kesempurnaan hidayah. Yang manis dikenal dia manis kalau kita pernah mengetahui lawannya. Apa lawannya? Lawan manis apa? Pahit. Nikmatnya siang akan terasa nikmatnya siang. Kalau kita mengenal lawannya malam. Semakin pula malam. Malam terasa tenang sih. Bagi orang di malam hanya tidak ada gaduh, tidak ada kacau. Kita kenal nikmat malam ini kalau dibandingkan dengan apa? Siang hari. Demikianlah suatu itu dikenal kadar dan besarnya nikmat kalau dikenal apa? Lawannya. Ya. Demikian pula di sini, jalan yang lurus akan terasa betapa besar dan nikmat jalan yang lurus itu. Kalau kita mengenal jalan-jalan yang keliru, ini membahayakan. Nah, ini kesempurnaan kaum muslimin kita seperti ini. Lengkap. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa kadzalika nufassilu al-ayat wa litastabina sabilul mujrimin." Demikian kami merinci ayat-ayat. Ayat-ayat dirinci oleh Allah. Ayat-ayat mengajak kepada jalan yang lurus dirinci. Setelah rinci, diuraikan seluruhnya, tampak jelas jalannya orang-orang yang berdosa. Jalan orang-orang yang berdosa tampak dengan sangat apa? Sangat jelas. Assalamualaikum. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadainahum najdain." Kami beri hidayah kepada mereka menuju kepada dua jalan. Al-najdain. Al-najdain ditafsirkan dengan dua penafsiran. Ya. Ada tafsiran al-najdain bermana jalan yang baik dan jalan yang apa? Jalan yang buruk. Ya. Kita juga baca di apa namanya? Di surah Asy-Syamsi. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha apa? Fujuraha wa taqwaha. Allah bersumpah demi jiwa dan demi penyempurnaannya. Kemudian dia diberi ilham. Diberi ilham menuju kepada jalan ketakwaannya atau jalan kefajirannya. Ya, ada jalan takwa, jalan fajir, semuanya dia apa? Terangkan. Ini dari kesempurnaan agama kita. Karena itu, kita tidak ada kewajiban kecuali hanya mengikuti apa? Ya, tadi yang lurus. Ya, itulah kemudahan. Ya. Kita tidak dibebani oleh Allah, tidak diberatkan dengan memikirkan jalan sendiri. Kalau mikir jalan sendiri, itu berat. Ya. Kalau setiap orang pikir jalan sendiri untuk lurus, maka bertengkar meringankan. Diterangkan satu jalan saja. Agar supaya kita mudah mengikuti jalan itu, maka namanya senang mengikuti jalan tersebut, kemudian kita boleh bersatu di atasnya. Ya. Inilah keistimewaan agama kita. Karena itu dari prinsip utama di pembahasan akidah dan ini ciri manhaj yang lurus seperti yang disebut oleh Bukhari ini. Wa yahudduna ala ma kana alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa asba'uhu. Mereka menganjurkan guru-guru Imam Bukhari yang lebih seribu ini semuanya menganjurkan untuk mengikuti jalan Nabi dan jalan para pengikutnya itu dan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis yang sahih, hadis tentang Nabi kabarkan akan terjadi perpecahan di tengah umat. Ini hadisnya sahih. Dan seperti yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa hadisnya lemah itu ucapan orang-orang yang tidak mengerti ilmu hadis. Adapun ulama ahli hadis menguatkan hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, "Iftaraqatil Yahudu ala 71 firqah, wa iftaraqatil Nasara ala 72 firqah, wa sataftariq ummati ala 73 firqah, kulluha fin nar illa wahida." Orang-orang Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan. 71 firqah kelompok. Orang-orang Nasara terpecah menjadi 72 lebih banyak. Dan umatku ada Nabi, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Nabi berkata, kulluhum finnar, semuanya dalam neraka. Ini mabil wa'id yang syam. Sebab Nabi menyebut umatku. Berarti ini ancaman. Ya. Semuanya di dalam neraka. Kecuali satu. Nah, ini sifat dari satu ini yang perlu kita perhatikan. Ciri satu ini. Dan yang berkata, humul jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Ya. Al-jamaah itu adalah jalannya Nabi dan jalan para sahabatnya. Di tafsir al-jamaah hanya ada dua. Jalan Nabi dan jalan para sahabat atau ditafsirkan al-jamaah kaum muslimin seluruhnya dipimpin oleh pimpinan negara. Ya. Dipimpin oleh pimpinan negeri. Itu disebut al-jamaah. Di apa namanya, misalnya di Indonesia ada Perdana Menteri, di Indonesia ada Presiden, ya. Di Saudi Arabia ada King, Ini semua kaum muslimin dipimpin oleh pimpinan di dalam negara, maka disebut sebagai apa? Sebagai al-jamaah. Okay. Itu dua makna al-jamaah. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah bersabda tentang golongan yang selamat ini, "Hum ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi." Mereka adalah orang-orang yang berada seperti apa yang saya dan para sahabatku berada di atas. Ini nanti beri contoh seperti jalannya siapa? Jalan para sahabat. Karena itu mengikuti jalan Nabi dan jalan para sahabatnya itu kewajiban dalam beragama. Kewajiban dalam apa? Beragama. Bukan sunnah ya, pada alternatif. Boleh ikut, boleh tidak. Diwajib mengikutinya. Kapan keluar dari jalan ini, dia keluar dari jalan yang lurus. Ya. Itu Allah Subhanahu wa Taala berfirman: "Wasabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar, wal-ladin tabauhum bi-ihsan, radhiyallahu anhum wa radu an, wa a'adda lahum jannati tajri tahta al-anharu khalidina fiha abada, radhiyallahu anhum wa radu an." Dan al-fawz al-awwal. Orang-orang yang terdahulu dari pertama dari sahabat Muhajirin dan Al-Ansar, diikuti oleh Al-Quran, sahabat Muhajirin dan Al-Ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang-orang yang aman ittiba mengikuti mereka dengan ihsan. Ihsan itu artinya diikat. Betul-betul lurus jalannya. Ibarat orang yang berjalan, Nabi berjalan meninggalkan jejak-jejak telapak kaki, dia ikut di belakangnya, dia menginjak jejak yang sama, tidak keluar dari itu. Itu ikon namanya. Betul-betul detail, pas pada jalan itu. Ini wattaba'uhum bi ihsan. Disebutkan empat keutamaan mereka. Para sahabat yang mengikuti Allah riba kepada mereka, satu. Yang kedua, mereka riba kepada Allah. Yang ketiga, disiapkan untuk mereka surga-surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian mereka kekal di dalamnya, dan disebutkan itulah keberuntungan yang sangat besar. Mereka siapa yang menghendaki jalan ridha Allah, menaiki surga Allah, ini jalannya. Mengikuti jalan Nabi dan para sahabatnya. Dan ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak jelas ya, kebenaran itu dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Jadi ini ada dua golongan yang digambar yang diancam. Yang pertama yang durhaka kepada Nabi, menentang Nabi padahal sudah jelas. Yang kedua yang diancam adalah orang-orang yang tidak mengikuti jalannya kaum mukminin, yaitu jalan para sahabat. Ini dua golongan diancam. Apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami akan biarkan dia larut di dalam apa? Kesesatannya. Dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Nauzubillah. Perhatikan ya, betapa besarnya dosa orang yang keluar dari jalan dan lurus dan bahayanya. Karena itu, mengikuti jalan para sahabat disepakati oleh para ulama hukum yang wajib. Kata Imam Ibn Qudamah rahimahullah. Kenal semua ya Imam Ibn Qudamah ya. Kalau di pembahasan dikit sering sebut nama Ibn Qudamah. Ibn Qudamah tercanggap ulama sepakat. Ulama sepakat begini, ulama sepakat begitu. Karena Ibn Qudamah punya ilmu tentang ucapan para ulama di berbagai negeri, di berbagai zaman. Jadi kalau Ibnu Qudamah berkata para ulama sepakat, itu dipegang oleh para ulama kuat ucapan Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah berkata di dalam kitabnya Darmul Ta'wil, pada tabata wujubut tiba'i salaf bil-kitab wa sunnah wa ijma'. Kata Ibnu Qudamah, telah tetap, telah syah, kewajiban mengikuti jalan as-salaf, jadi jalan yang nabi dan para sahabat, berdasarkan dalilnya, berdasarkan Al-Quran, dan berdasarkan hadis, dan berdasarkan kesepakatan para ulama. Ini ukiran apa? Ukiran kesepakatan. Dan kata Syekhul Islam, Rahimahullah Ta'ala, di Majmu' Al-Fatawa, di jilid 4 halaman 199, beliau berkata, la aiba ala man adhara madhhab as-salaf wa intasara ilayhi wa ihtaja ilayhi bal yajib qubul dhalika bil ittisab fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Dan beliau tidak ada aib bagi orang yang menampakkan jalannya para salaf, yaitu jalan nabi dan para sahabat, bernisbat kepadanya, menyandar kepadanya, tidak ada aib. Bagus. Bahkan kata Ibnu Qudamah, bahkan kita wajib menerima jalan itu menurut kesepakatan ulama. Kata Syekhul Islam, wajib kita terima jalan itu menurut kesepakatan ulama. Kenapa? Sebab jalan as-salaf semuanya adalah kebenaran. Okay. Di sini perhatikan Al-Bukhari ya. Seluruh guru Al-Bukhari lebih 1000 semuanya menganjurkan mengikuti jalan. Asalah menunjukkan ini yang dikenal di kalangan para ulama. Hanya saja kita belakangan ini kaum muslimin berpecah-pecah jalannya, terlalu banyak arahan di situ. Inilah yang menyebabkan hati itu apa? Hati itu menjauh, ya. Banyak perpecahan, sering kacau, gaduh, karena tidak mengikuti jalan yang sama. Ya. Kadang dia tahu ini jalan lurus, ya, kenal, tapi dia ikutnya jalan yang lain, menempati jalan yang apa? Yang lain. Nah inilah yang menyebabkan terjadinya perpecahan, terjadinya kerenggangan di antara kaum muslimin karena keluar dari jalan yang lurus. Baik, dikatakan wala tattabi'u subul, dalam ayat dikatakan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lainnya sehingga mencah kalian dari jalan Allah. Ini ayat pernah disebutkan oleh Nabi di dalam sebuah hadis. Hadis Ibnu Mas'ud, terkait Imam Ahmad dan sebagainya. Rasulullah SAW pernah menggaris garis yang lurus. Garis yang panjang menjadi lurus. Kemudian beliau berkata, hada sabilullah siratullahi al-mustaqim. Ini adalah jalan Allah yang lurus. Ya. Setelah itu, Nabi garis pula, garis-garis yang lain, kanan dan kiri, banyak garis. Kemudian beliau berkata, hadihi subul, inilah jalan-jalan, yang disebut dalam ayat ini, inilah jalan-jalan. Ma min sabilin minha illa wa alaiha syaitan yad'u ilaihi. Tidak ada satu jalan pun, kecuali di atas jalan itu ada syaitan, mengajak manusia di sini. Jadi jalan yang lurus ini, di bahasa dan di hadis yang lain, di riwayat Imam Ahmad juga, Allah membuat perumpamaan jalan yang lurus. Di tengah jalan itu ada pintu-pintu terbuka di tengah jalan, ke kanan dan ke kiri. Setiap jalan ada yang memanggil, ayo lewat sini, lewat sini. Semuanya memanggil, lewat sini. Pada setiap apa? Setiap pintu itu. Jalan yang lurusnya cuma satu, lurus. Tapi bahayanya di kanan dan kirinya ada pintu-pintu apa? Terbuka. Kapan dia keluar dari jalan ini? Masuk salah satu pintu, maka dia akan keluar dari mana? Dari jalan yang lurus. Karena itu di ujung jalan itu ada penasihat. Dia katakan, waikau, jalan yang lurus. Wala tata'awwaju. Dan jangan kalian bengkok ke kanan dan kiri. Lurus saja. Ini ujian-ujian kita. Kita pertama wajib mengenal jalan yang lurus. Yang kedua, kita juga wajib kenal jalan yang tidak lurus. Untuk apa? Bukan untuk kita ikuti, agar supaya kita hindari, jangan kita jatuh di dalamnya. Iya. Kata sebagian penyair, "Arabtu asy-syarra la lisy-syarri walakin litawqihi. Wa man lam ya'rif al-khayra min asy-syarr yaqa' fi." Saya kenal kejelekan bukan untuk berbuat jelek, tapi untuk menghindari kejelekan itu. Sebab siapa yang tak mampu membedakan antara baik dan jelek, dia akan jatuh di dalam kejelekan tanpa dia sadari. Ya. Karena itu dari tugas para ulama, mereka tidak mengajak kepada kebaikan saja, menjelaskan jalan yang lurus saja. Tugas ulama mereka singgung juga jalan yang keliru, jalan yang tidak lurus, agar supaya umat ini apa? Berhati-hati jangan sampai jatuh di dalamnya tanpa mereka sadari. Nah, maka ini dari Al-Bukhari rahimahullah penjelasan tentang wajibnya mengikuti jalan Nabi dan para sahabat. Karena itu kita di dalam belajar mengambil ilmu, ini kaidah dasar. Ada yang menyampaikan ini agama, tanya. Beri soalan pada ini, apa dalil? Ya, mesti ada dalil ya, dari Al-Quran, ada dalil dari Sunnah. Kalau itu jalan yang lurus pasti dilakukan oleh para sahabat yang para asalat kemudiannya. Karena itu ciri ahli sunnah dari masa dahulu hingga sekarang. Kita lihat Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Mereka perhatian terhadap jalannya para sahabat. Khususnya Imam Ahmad ya. Ini di dalam pembahasan ini ada 8 ucapan sahabat yang berbunyi. Beliau sangat perhatian dengan ini. Ya. Ini ada ucapan sahabat yang menjelaskannya. Setelah diterangkan dalilnya dari Al-Quran dan apa? Sudah. Misalnya di pembahasan mengusap di atas kos kaki. Bukan sepatu ya, mengusap di atas apa? Kos kaki. Kata Imam Ahmad, ada 8 sahabat yang melakukannya. Jadi beliau mengukurnya ada 8 sahabat yang mengerjakannya. Di pembahasan ini, misalnya di pembahasan yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin di tanggal berapa? Tanggal mulai dari tanggal 9 Dzulhijjah hingga tanggal 13 bertakbir selepas sholat. Ya. Beliau sebutkan ini ada perbuatan Ibnu Umar, Abu Hurairah, disebut beberapa sahabat dan tidak ada yang menyisihi mereka. Ya. Jadi dijadikan sebagai apa? Landasan dalil. Itu dalil dari perbuatan sahabat. Adapun dalil umumnya ada dalam Al-Quran. Walitukabbirullaha ala ma hadam. Supaya kalian bertakbir kepada Allah. Dan disini disebut takbir apa? Umum. Dirinci di dalam perbuatannya sahabat. Nah, demikian cara menafsirkan. Seorang mempelajari dari agama ini. Nah, karena itu, fikih belajar agama sederhana. Belajar Al-Quran, Sunnah, perhatikan bagaimana ucapan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, inilah jalan para as-salaf, dengan itu, itulah yang kita ikuti. Alhamdulillah, itu adalah hal yang apa? Seorang senang melakukannya. Tidak berat kita. Bukan hal yang kita dibuat berpikir sendiri, terbebani. Cukup. Seperti kata para sahabat, "Ittabi'u wa la tabtali'u faqad kufitu." Sekedar kalian ikuti, ittiba, jangan berbuat bid'ah. Maka sudah cukup untuk kalian. Semua kebaikan sudah ada, sudah lemah. Ya. Baik, selesai pembahasan yang berapa? Yang ketujuh. Kemudian di halaman 105, disebutkan terkait dengan akidah ahli sunnah tentang pemerintah, tentang penguasa. Ya, ini ciri penting ya dari pembahasan akidah ahli sunnah. Nah, secara umum para ulama as-salaf, para ulama seperti Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Sufyan bin Uyainah, Sufyan al-Thawri, Abu Hanif, Abu Zur'ah al-Razi, Qutaybah bin Sa'id, Imam al-Bukhari, dan para imam yang lain, ketika mereka menjelaskan pembahasan-pembahasan akidah, isi dari buku akidah itu secara global ada dua. isi umum di dalam apa? Hukum akidah. Yang pertama mereka terangkan tentang rukun iman yang 6. Keimanan kepada Allah, keimanan kepada kitab-kitab, keimanan kepada Rasul, keimanan kepada para malaikat, keimanan kepada hari akhirat, dan keimanan kepada takdir yang baik dan buruk. Keimanan kepada Allah mencakup pembahasan keimanan akan adanya Allah, keimanan akan rububi Allah, uluhi Allah, dan asma wa sifat. Keimanan kepada para malaikat terkait dengan adanya para malaikat diciptakan dari cahaya, tentang tugas-tugasnya, mereka adalah hamba yang apa namanya selalu berbuat ketaatan, tidak pernah berbuat maksiat, dan seterusnya dari semua mereka. Kemudian keimanan kepada para rasul, kita beriman kepada seluruh rasul secara global, dan khususnya kita umat Islam beriman kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Beliau adalah rasul yang terakhir yang menutup seluruh risalah Nabi dan Rasul. Ya. Dan kita beriman kepada Al-Quran. Ya. Kitab-kitab seluruhnya kita beriman. Semua kitab yang diturunkan dari sisi Allah. Tapi kita umat Islam secara khusus beriman kepada Al-Quran. Al-Quran adalah akhir kitab yang diturunkan dari sisi Allah. Dan kitab Al-Quran ini telah menghapus seluruh kitab sebelumnya. Kalau ada kebaikan di kitab sebelumnya, semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang ke-5, keimanan kepada hari akhirat. Karena ini buku-buku akidah dibahas, keimanan kepada akhirat. Keimanan kepada akhirat itu tercakup di dalamnya keimanan kepada adanya kematian, adanya kehidupan di kubur. Karena Nabi bersabda, "Al-qabru awwal manazilil akhirah." Kuburan adalah mula persinggahan negeri akhirat. Ya. Kemudian negeri akhirat ada hari kebangkitan, nanti di hari kiamat pembahasan tentang syafaat, tentang telaga, ya, tentang timbangan, tentang pembagian kitab-kitab, ya, tentang jembatan di atas neraka jahanam, tentang surga dan apa? Neraka. Ini semua masuk di pembahasan akidah. Karena itu kalau kita baca buku-buku akidah, ada seluruh pembahasan ini. Demikian pula yang keenam, pembahasan tentang takdir. Nah, ini sudah kita bahas ya, tentang takdir dan ucapan Tuhan. Ini pokok pembahasan yang pertama di buku-buku akidah. Pokok yang kedua di pembahasan buku akidah, para ulama menampilkan pembahasan-pembahasan yang merupakan ciri pembeda antara ahli sunnah dan apa? Ahli bidah. Ciri pembeda antara orang yang mengikuti jalan Nabi dan tidak mengikuti jalan Nabi. Karena itu diberikan pembahasan tentang kecintaan para sahabat. Sudah kita baca ya. Karena ini yang membedakan. Orang yang baik itu di atas jalan yang lurus pasti dia cinta kepada sahabat Nabi. Kalau ingin tahu yang jalannya keliru, pasti dia benci kepada sahabat Nabi atau banyak mengkritik sahabat Nabi dan semisal dengan dia. Nah, sama di sini pembahasan sikap kepada pemerintah. Kalau dia ahli sunnah, dia akan tahu kewajibannya terhadap pemerintah. Okay. Di sini Al-Bukhari jelaskan apa sikap kita yang benar terhadap pemerintah ini. Dia terangkan dari berapa? Dari 1000 gurunya. Dari 1000 orang guru lebih yang menjelaskan nasihat ini. Apa mereka katakan? Kata Al-Bukhari, وَأَلَّا نُنَازِي الْأَمْرَ أَهْلَهُ. Dan kami tidak boleh menggugat perkara kepemimpinan dari pemiliknya. Ya, kalau saudara yang menjadi pemimpin, ya, kepemimpinannya tak boleh digugat. Qawli Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Talatun la yadillu alaihinna qalbu mri'in muslim." إخلاص الأمر لله وطاعة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ثم أكد في قوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Kata beliau berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita wajib taat kepada pemerintah? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 perkara. Ada berapa? 3 perkara. Yang tidak akan membawa gil di hati seorang muslim. Gil itu apa? Dengki, hasad, khianat. Di bawah tiga perkara ini hatinya suci. Hatinya akan menjadi bersih. Tidak ada hasad, tidak ada khianat, tidak ada dendam. Jadi tiga hal ini yang sangat diperlukan di dalam kehidupan bermasyarakat dan berdiri. Kalau ingin hidup bahagia ceria di dalam sebuah negeri, harus dipelajari tiga hal ini. Yang pertama adalah ikhlasul amali billah. Mengikhlaskan amalan karena Allah. Yang penting ini. Orang hidup di dalam negerinya di ikhlas. Berbuat kebaikan karena Allah. Bukan karena mencari pujian manusia, bukan juga karena pemerintah atau pemimpin, tapi dia lakukan karena siapa? Karena Allah. Ya. Kalau dia tulus dalam hal ini, inilah sumber kebaikan. Nah, yang pertama, yang kedua, wa ta'atu ulatil amr. Dia wajib taat kepada ulatil amr, kepada pemerintah. Wajib taat. Perintah di sini di dalam hadis taat kepada pemerintah. Maksudnya taat di dalam hal yang apa? Hal yang ma'ruf. Karena Rasulullah SAW bersabda, inna ta'atu fil ma'ruf. Sungguhnya ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf. Kalau pemerintah misalnya berbuat dosa dan maksiat, dosa dan maksiatnya adalah tanggung jawab dia sendiri. Ya. Tapi dosa dan maksiat tersebut tak boleh membuat kita melakukan pemberontakan, kudeta, pembangkangan terhadap pemerintah. Tak boleh. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, ismat wa abe bil amir, wa in duriba dhuhruka, wa in duriba dhuhruka, wa ukhida malika. Dengar dan taat kepada pemerintah. Walaupun punggungmu, walaupun apa namanya, belakang kamu dipukul, belakangnya dipukul oleh pemerintah. Walaupun hartamu diambil, kata Nabi, dengar dan apa? Taat. Subhanallah. Perhatikannya sabda Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW bersabda, mengambil bayat dari para sahabat. Kata Umar bin Khattab, bayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-sami wa ta'ah fil usri wal yusr wal manshati wal makr wa an la nunazi al amra ahlahu illa an tarau kufran bawahan inna kurtihi min Allahi kuna. Kami membayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendengar dan taat kepada pemerintah. Jadi bayatnya untuk mendengar dan taat kepada siapa? Pemerintah. Fil usri wal yusr, dalam keadaan lapang, dalam keadaan lapang maupun sempit. Fil masyati wal makra, dalam keadaan bersemangat maupun terpaksa. Harus ingat rentan. Wala atara finalina, walaupun pemimpin lebih mementingkan dirinya sendiri. Ini kata orang pemimpin dia hanya memperkaya dirinya, berbuat begini dan begitu. Biarkan saja, itu urusan dia. Antara dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita, kewajiban kita kan? Mendengar dan taat di dalam hal yang ma'ruf. Nah, karena inilah yang menjadi sumber kebaikan kehidupan manusia. Itu sudah diterangkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu dalam sejarah, dalam sejarah semenjak masa Nabi hingga hari ini, tidak pernah ada terjadi pemberontakan yang membawa kebaikan di dalamnya. Belum pernah itu terjadi. Ada yang ribut-ribut, bikin kacau kepada pemerintah, lalu setelah itu teman, setelah itu semuanya senang, damai, ceria. Itu tidak pernah terjadi. Tidak ada di dalam sejarah. Siapa saja yang menggugat pemerintah, merupakan darah di belakangnya, keributan pasti yang terjadi di belakangnya apa? Kemusnahan, kerusakan perekonomian dan sebagainya. Kami di Indonesia punya pengalaman ya di masa krisis dan mungkin orang-orang Malaysia juga terasa. di mana atau itu turun nilai dia. Ini harus diwaspadai, jangan diikuti sebagian orang. Oh, kita ingin reformasi lebih bagus. Nah, lebih bagus. Perhatikan itu di Mesir. Katanya Husni Mubarak itu apa namanya Mubarak. Mereka rame-rame lah turun dengan Husni Mubarak. Ganti dengan Muhammad Mursi. Setelah Muhammad Mursi semuanya pilih Muhammad Mursi, oh ini presiden. Belum setahun diturunkan lagi Muhammad Mursi. Ganti lagi. Masih ribut saja terus di Mesir. Mana dari kebaikan? Di Mesir sudah berapa ratus nyawa yang melayang. Dan dihitung dari kehormatan yang diinjak-injak terlanda. Dari berbagai musibah yang menimpa. Di Tunisia, di Libya. Mana Libya? Cakap ini siapa? Muhammad Qaddafi ini Bali. Sekarang orang-orang Libya bilang, mereka cakap, andai kata kita hari ini masih dipimpin oleh Qaddafi. Lalu mereka sadar. Nabi SAW ketika memberi petunjuk dengan datang oleh pemimpin Bali, itu adalah rahmat untuk umat. Itu yang paling baik. Karena itu kata para ulama, 60 tahun dipimpin oleh pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada satu hari tanpa pemimpin. Coba saja satu hari tidak ada pemimpin, apa yang akan terjadi? Nah, dari tahun 98 di Indonesia itu pemimpinnya ada, hanya sekedar sudah dia apa? Digoyah dan sebenarnya rampokan di mana-mana, kemudian terjadi berbagai krisis. Jadi pemimpin ada hanya saja sedang digoyah. Okay? Harus diketahui. Kalau pemimpin berbuat zalim, kewajibannya itu dia sendiri yang tanggung antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita mengganggu urusan pemimpin, itu urusannya bukan kita aja, ya. Tapi akan menyebabkan kerugian pada orang yang lain, kemusnahan pada manusia yang lainnya. Nah itu kalau ada yang berbicara agama, dia mengaku mengajak kepada Islam, kemudian dia gemar untuk mengajak ribut-ribut kacau kepada pemimpin, nah itu orang tidak paham agama. Tidak ada nasihat untuk agama yang baik untuk umat. Sebab orang yang paham agama, dia tidak berpikir kekuasaan, tidak berpikir harta. Dia berpikir kebaikan untuk siapa? Untuk manusia. Ya. Nah itulah yang dijaga. Karena itu urusan pemimpin ini, kemaliman pemimpin itu sudah ada dari akhir masa para sahabat. Sudah mulai muncul. Hajjaj bin Yusuf, ketika dia muncul sebagai pemimpin yang balim, di sebagian gubernur, menjadi gubernur yang balim, itu hidup di akhir masa para sahabat. Ada Ibn Umar, ada Anas bin Malik, ada Musaid al-Khudri. Dan bersama dengan itu, seluruh sahabat ini memerintah untuk mendengar dan taat kepada siapa? Hajjaj bin Yusuf. Ibn Umar sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf. Ini semuanya untuk menjaga persatuan kaum muslimin. Ini yang dikatakan oleh Nabi. Taat itu bulan dia. Taat kepada pemimpin. Kemudian waluzum jama'ati. Berikutnya yang ketiga, dan berkomitmen dengan jemaah mereka. Jemaah dalam jemaah kaum muslimin. Jemaah itu ada dua penafsiran tadi. Saya sebut jemaah. Yang pertama, jalan Nabi dan para sahabat. Yang kedua, jemaah bermakna kaum muslimin dalam sebuah negara dipimpin oleh pimpinan negerinya. Itu jemaah. Jadi kita di dalam negeri ini, penduduk Malaysia, mereka dengar saja taat kepada pemimpin, ya, dalam hal yang ma'ruf, itu artinya mereka sudah komitmen dengan apa? Jemaah. Itu sudah cukup sebagai keutamaan yang besar. Karena Rasulullah bersabda, yadullah al-jamaah. Tangan Allah itu di atas jamaah. Dan Rasulullah SAW bersabda, alaikum bil-jamaah. Fa'idahu man taraqal jamaah. Fa'idah syibrin, mata mitatan jahiliyah. Andai kalian berpegang dengan jamaah. Sebab siapa yang keluar dari jamaah, walaupun sejengkal, kemudian dia mati, matinya adalah mati jahiliyah. Dan Nabi SAW bersabda, wa man faraqal jama'ata kaila shibrin, wa kada khala'a ribaqat al-Islam min uluhi. Siapa yang meninggalkan jamaah walaupun sejengkal, dia telah melepas ikatan Islam dari lehernya. Ya, perhatikan ya, begitu tugasnya hadis-hadis Nabi. Karena kita sudah menyaksikan, ini prinsip diganggu sedikit saja akan menyebabkan musibah di tengah umat Islam. Para ulama kita ini, Imam Al-Bukhari ini bukan orang pemerintah, ya, Imam Al-Bukhari. Dia digaji pemerintah. Imam Ahmad, Abu Hanifah, Imam Malik bukan pejabat pemerintah. Semua para imam dan semuanya menulis tentang hal ini. Karena ini adalah akidah, keyakinan di tengah umat Islam. Itu yang berjalan. Keyakinan yang benar. Sekarang ini kalau ada apa namanya ustaz-ustaz atau mubalig bicara tentang ini, sekarang cakap ini mungkin orang pemerintah. Digaji oleh pemerintah. Tapi hakikatnya para ulama berbicara karena agama. Ini adalah ketentuan dari Allah dan dari Rasulnya. Mereka disepakati oleh para ulama. Ini adalah awal-awal kafirum yang warahi. Karena seruan mereka meliputi sekeliling mereka. Ini dakwah mereka bersama ini saling seperti panas mengenali mereka. Ini tiga hal yang dilakukan oleh umat Islam keikhlasan. Taat kepada pemerintah, komitmen di atas jamaah itu seperti pagar, mengelilingi mereka, menjaga itu. Ini pagar yang menjaga kebersamaan namanya. Ini yang menjaga kebersamaan. Kalau ingin tahu politik yang benar ini kan? Politik yang benar. Kalau dibahasakan dengan apa? Politik. Ini politik yang benar. Bukan politik itu urusannya menggugat pemerintah. Cari aibnya kemudian di disebarkan di mimbar-mimbar, ya, dihujat pemerintah, itu keliru. Itu bukan jalan yang apa, yang lurus. Kalau dia ada nasihat kepada pemerintah, datang di pemerintah, beri nasihat. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana indahu nasihatu lidhi sultan, fala yubdiha ala amin. Wa ya'khudh bi yadihi wa yalfahhu sirra." Siapa yang punya nasihat untuk pemerintah, jangan pula dia tampakkan terang-terangan. Datangi pemerintah itu, pegang tangannya, nasihati. Kalau pemerintah terima, alhamdulillah, itu yang diinginkan. Tidak diterima, maka dia sudah tunaikan apa? Tanggung jawabnya, kewajibannya kepada Allah SWT. Selesai. Dan didoakan pemerintah itu, sebagaimana akan datangnya dan prinsip yang kesepuluh. Baik, ini selesai prinsip yang ke-8. Yang ke-9, di halaman 109. Perkataan Bukhari rahimahullah, wa an la yarab sayfa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh memandang, boleh dia mengangkat pedang terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna mengangkat pedang? Memerangi, membunuh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah umat yang diagungkan. Betul bahwa umat Nabi Muhammad ini umat yang terakhir, umat yang keberapa? Umat yang ke-70 umat Nabi Muhammad. Jadi antara umat-umat yang pernah ada di atas muka bumi, umat Nabi Muhammad umat yang keberapa? Yang ketujuh. Rasulullah SAW bersabda, antum tuhuna sabi'ina umma. Antum afdaluha wa akramuha ala Allahi azza wa jalla. Kalian umat Islam itu telah mencukupkan, menggenapkan 70 umat. Kalian umat Islam yang paling afdalnya dan paling mulianya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini umat Islam. Umat yang terakhir, tapi yang paling pertama masuk surga. Antum al-akhiruna as-sabiquna dukhulan al-jannah. Rasulullah bersabda, kalian umat Islam umat yang paling terakhir tapi paling terdepan, paling termula masuk ke mana? Ke dalam surga. Ini keistimewaan umat Islam. Dari istimewaan umat Islam ini tidak boleh dihalalkan darah, kehormatan dan hartanya. Hadisnya mutawatir, Nabi berucap di haji wada, di haji perpisahan, di tengah berkumpulnya manusia. Ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Fahurmati yawmikum hada, fi maladikum hada, fi syahrikum hada. Ketahuilah bahwa darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan kalian adalah haram antara sahabat. Haram. Haram sahabat kalian maksudnya dihormati di jalan. Tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh diamat, diambil, tidak boleh dilanggar. Terhormati yaumikum hadza, sebagaimana terhormatnya hari ini, hari apa? Hari Idul Fitr, hari Arafah. Tanggal 10 An-Nahr, kita ada beberapa riwayat ya. Bisyahrikum hadza, dalam bulan kalian ini, bulan apa? Idul Fitr, di negeri kalian ini. Jadi negeri Mekah dan di tempat-tempat masyairul haram, ini semuanya tempat yang diagungkan. Jadi keagungan hari, keagungan bulan, bertemu dengan keagungan tempat, itu sama seperti kandungan darah, harta dan kehormatan kaum muslimin dijaga. Kalau masuk di bulan Dzulhijjah tidak boleh ada peperangan. Tidak boleh ada peperangan. Dihormati. Maka darah, kehormatan dan harta kaum muslimin itu sangat dihormati dalam agama. Nah, membunuh satu jiwa itu seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Itu diterangkan di ayat Al-Quran setelah kisah dua anak Adam yang saling membunuh. Datang ayat setelahnya, min ajli dzalika kadzabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard fa kaannama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaaha fa kaannama ahya an-nasa jami'an. Karena itulah kami tetapkan terhadap Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh jiwa tanpa dosa, dia bunuh bukan karena jiwa yang membunuh, bukan pula karena dia membuat kerusakan, dibunuh tanpa dosa, maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Surah Allah. Sebagian orang di masa ini tidak punya rasa takut. Di Mesir gitu kemarin, kan korban demo itu kan banyak. Bisa dikatakan ribuan. Ya, ada pula orang yang cakap dia, bukan orang Mesir juga, ada orang Mesirnya dan ada orang luar Mesir. Dia cakap apa? Kalau 10 juta orang meninggal di Mesir untuk kebaikan, untuk menjaga sekian puluh juta yang lainnya, maka pengorbanan matinya 10 juta ini adalah ringan. Berpikir bagaimana orang yang seperti itu? Menganggap darah kaum muslimin apa? Ringan 10 juta. Masya Allah. Padahal satu darah saja, satu jiwa saja, itu seakan-akan membunuh seluruh manusia. Sama dengan sebagian orang yang berlebihan. Kalau ditanya apa hukum membunuh orang di hutan? Oh itu dosa tidak diampuni. Berlebihan. Padahal itu dosa besar ya. Dosa besar boleh diampuni. Kan begitu. Ini dia cakap, itu dosa tidak diampuni. Baik, kalau menggulingkan pemerintah, apa hukumnya? Oh, itu masalah silam pendapat. Perhatikan bagaimana? Timbangan berpikir yang terbalik. Karena itu kata seorang penyair, Qadlum ri'in fi wangafid, jarimatun lantun sahar. Wa qadlu sya'bin kamirin, mas'alatun tihanabah. Jadi kalau membunuh seorang di hutan, dianggap itu dosa tidak diampuni. Tapi membunuh satu rakyat penuh, gara-gara perbuatan dia satu rakyat penuh terbunuh, itu masalah dan silang pendapat. Masalah dan apa? Silang pendapat. Ini seperti itu biasanya para pemberontak, orang-orang yang sering bikin apa? Kacau, terbalik, campur pikirin. Dia tak bisa, dia tak boleh perhitungkan akibat dan perbuatannya apa nanti. Berapa banyak yang akan terbunuh? Berapa banyak kerugian? Kemusnahan yang terjadi? Ini semuanya dipikirkan oleh orang yang berilmu. Karena perbuatan itu kita wajib mengetahui apa akibat di belakangnya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menegaskan tentang kehormatan darah seorang muslim itu harus dijaga. Kata beliau di sini kata Bukhari wa la yara as-sayf ala umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang boleh memandang kebolehan mengangkat pedang terhadap umat dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini akidah ahli sunnah. Kalau dia orangnya cinta kepada umat, menjaga kebaikan umat, nah ini ciri dia berani atas akidah yang benar. Ya. Tapi kalau kebiasaannya bikin kacau, membuat keributan, ya, ingin apa namanya terjadinya keonaran, nah ini ciri apa? Ciri akidah yang tidak benar. Baik. Di masalah yang berapa ini? Yang sembilan, yang terakhir. Al-Bukhari rahimahullah wa qala al-Fudail, berkata al-Fudail, gitu, Imam al-Fudail bin Iyam. Misal seorang imam besar ya, diberi gelar sebagai Abidul Haramain. Ahli ibadahnya di kota Mekah dan di kota Madinah. Maksudnya di antara ahli ibadah, beliau yang paling bagus ibadahnya. Ini yang Al-Fudail bin Iyam ini bekas apa? Ya, penyamun. Ya. Bekas penyamun di jalan. Kemudian beliau suatu hari bertobat. Lalu dia pun belajar menuntut ilmu dan menjadi ahli ibadah di Mekah dan di mana? Di Madinah. Yang boleh dilihat. Jadi beliau ada ulama terkenal di masa itu, semasa dengan sezaman dengan Ibnu Mubarak, Ibnu Uyainah. Dia ini guru yang dikatakan guru Imam Syafi'i, semasa dengan Imam Malik pula. Al-Fudail bin Iyadh. Al-Fudail bin Iyadh berkata, "Law kanat li da'watun mustajabah, lam aj'alha illa fi iman. Karena jika salah iman, amin al-bilad wal iman." Subhanallah. Kata Al-Fudail, "Andai kata saya memiliki doa mustajabah." Apa arti doa mustajabah? Doa pasti dikabulkan. Bila ada yang kalau ada yang berdoa, "Ya Allah, saya mohon begini," pasti Allah kabulkan. Itu doa apa? Mustajabah. Ini tidak ada. Ada orang yang dikatakan dia punya doa mustajabah? Hah? Itu hanya untuk para nabi saja. Jadi setiap nabi itu diberi doa, kalau dia berdoa dengannya pasti dikabulkan. Dan nabi kita Nabi Muhammad, doa mustajabah beliau jadikan syafaat untuk umat yang dihakimnya. Ini Al-Fudail bin Iyadh bercerita, dikata dia punya doa mustajabah. Maka doa mustajabah ini tidaklah saya peruntukkan doa itu kecuali untuk imam pemimpin. Tidak dia pakai untuk apa? Diri. Kalau misalnya kata wahai Fudail ini satu doa mau minta apa saja saya dan berikan. Maka Fudail berkata, saya tidak mohon kepada Allah untuk diri saya. Tapi saya akan memohon untuk siapa? Untuk pemimpin. Kenapa? Kata beliau, karena apabila imamnya itu menjadi salih, maka akan aman negeri dan segenap hamba yang hidup di negeri. Nah, ini baru namanya orang yang berilmu. Ya. Ini juga ucapan datang dari Imam Ahmad. Persis sama. Padahal Imam Ahmad diuji di tiga masa pemerintahan. Ya. Di penjara, disempitkan. Di tiga generasi apa? Pemerintahan. Ya. Bersama dengan itu, tidak ada suatu hari pun di Imam Ahmad mengajak ilmu-ilmu. Banyak kacau sana sini. Padahal Imam Ahmad kalau ingin mengumpul masa, mengumpul manusia, ya boleh Imam Ahmad lakukan itu. Tapi Imam Ahmad tidak mau melakukannya karena itu bukan jalan orang yang berilmu. Bukan jalan agama. Ya, jalan agama seperti ini. Diterangkan oleh Al-Qur'an. Seorang mendoakan kebaikan untuk pemerintah. Karena itu ciri ahli sunnah. Ciri orang yang kenal sunnah dia selalu mendoakan pemerintahnya dengan doa yang apa? Doa yang baik. Ya Allah, perbaikilah pemimpin saya. Perbaikilah, berikan kefalihan untuknya. Berikan pendamping-pendamping, teman-teman duduk, dari menteri-menteri di awal sekitarnya, orang-orang yang salih, membantunya di dalam ketaatan. Itu namanya orang yang apa? Punya nasihat yang baik. Karena kalau pemerintah baik, dia juga akan merasakan apa? Kebaikannya. Kalau dia sendiri yang baik, dia hanya rasa untuk dirinya. Ya begitu. Tapi kalau pemerintah yang baik, akan apa? Dirasakan oleh seluruh rakyat. Nah, karena itu, dari sifat ahli sunnah, dia doakan kebaikan untuk pemerintah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akrama sultanallahi fil ard, akramahullah. Wa man ahana sultanallahi fil ard, ahanahullah." Siapa yang memuliakan penguasa Allah di atas muka bumi, maka Allah akan memuliakannya. Dan siapa yang menghinakan penguasa Allah di atas muka bumi, Allah akan menghinakannya. Ada yang dimuliakan di dunia, ada yang dimuliakan di akhirat. Dihinakan, ada yang dihinakan di dunia, ada yang dihinakan di mana? Di akhirat. Mereka orang-orang yang memberontak, itu ujung-ujungnya pasti membawa apa? Kejelekan. Dan itu sudah terbukti dalam sejarah. Sedangkan baca buku-buku sejarah, tidak pernah ada dalam catatan sejarah orang yang melakukan kejelekan, melakukan pemberontakan, kemudian akhirnya akan apa? Akan bersenjata. Yang terjadi telah terbunuh sekian ribu orang, telah tertumpah darah sekian banyak, terjadi kerusakan dingin dan begitu. Itu ada dalam sejarah. Nah, hari ini sejarah melahirkan diri yang kembali. Pelanggaran orang-orang yang melakukan hal yang sama, yang tidak mengambil pelajaran dari umat-umat yang lalu. Ketika Al-Mu'adzin yang berucap seperti ini, Qala Ibnul Mubarak, berkata Ibnul Mubarak, Ya Mu'adzim Al-Khair, Ma'iyyaji Karibu Al-Hadha Bihu. Wahai sang pengajar kebaikan, maksudnya Al-Mu'adzin, siapakah yang berani tegas seperti ini kecuali kau? Jadi ini memang ucapan Al-Mu'adzin ya, dan semua orang yang apa namanya tegas berucap seperti ini, bercakap seperti ini. Tapi inilah kedalaman ilmu Al-Mu'adzin ya, rahimahullah. Dan menunjukkan bagaimana keimanan dan ketakwaan beliau. Ya. Karena itu kita hendaknya semangat kebaikan untuk pemerintah kita. Paling tidak kita doakan. Ya. Kebaikan untuk pemerintah. Agar rakyat menjadi baik, pemerintahnya dan menjadi baik seluruh rakyatnya, penduduk negeri. Ya Allah, ta'ala selesai ya dari pembahasan. Siapa masa penyanyi? Siapa pengantar soalan itu? Ini pelajaran-pelajaran akidah seperti ini perlu selalu diawasi. Diulangi. Ini kita baca Imam Bukhari, besok kita baca Imam Syafi'i, besok kita baca lagi Imam Malik. Ternyata semuanya sama. Inilah akidah yang kadang kabur di tengah umat Islam. Abu-abu tidak terang. Akhirnya orang tahunya hal yang lain. Padahal dia adalah akidah yang jelas dari masa ke masa. Masih terjaga di dalam buku-buku para ulama. Alhamdulillah. Baik. Mengkritik pemerintah yang yaitu untuk pemerintah kita. Seperti misalnya anda di sini mengkritik pemerintah tentang kezaliman pemerintah Indonesia atau bagaimana. Tapi yang diminta lah di Mesir itu bagaimana? Iya. Terkait dengan pemerintah di tempatnya, memang hadis-hadis itu khusus terkait dengan itu. Tapi untuk selainnya, itu bukan hal yang menjadi konsumsi umum, karena itu membuka pintu kejelekan nama. Ya. Nah, harusnya itu tidak terjadi. Jadi kalau ingin dia kemudian membiasakan diri dengan bercerita kejelekan penguasa, itu kerusakannya yang berbahaya. Hari ini dia tidak bercerita kejelekan penguasa negeri. Negeri lain dia cerita. Besok akan dia cerita penguasa. Jadi kalau sudah pernah terjadi dia cerita orang lain, siapa yang menjamin dirinya tidak diceritakan apa? Di negerinya sendiri. Karena itu pintu ini jangan dibuka untuk seorang. Pemerintah secara umum, kalau dia berpuasa di atas muka bumi, kita diperintah untuk memuliakan kita. Mulai untuk awal, memuliakan kita. Jadi itu hadis Rasulullah SAW yang telah saya bacakan tadi. Ya, Allahu Ta'ala. Bagaimana sikap kita terhadap pemimpin yang jelas-jelas zalim dan mengatakan kebijakan seperti yang dilihat apa hasil tersebut? Ya, terkait dengan Suriah itu masalah khusus ya. Dan disebutkan bahwa pemimpin itu ya, didengar dan ditaati sepanjang dia tidak melakukan kekafiran yang lama, kekafiran yang nyata. Kalau dia melakukan kekafiran yang nyata kayak masyarakat itu orang Syiah Nusairiyah. Syiah Nusairiyah ini orang yang paling ekstrimnya di antara kelompok Syiah. Ya. Itu dipandang kufur oleh para ulama. Apalagi Basyari dan perbuatan-perbuatannya banyak yang menunjukkan hal itu. Hanya saja perhatian. Kita punya kaidah. Pemerintah kalau dia kafir, ini kalau dia kafir ya, tidak boleh melakukan kudeta kecuali dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, kekafiran pemerintah, kekafiran yang jelas. Syarat yang kedua, ada kemampuan untuk apa? Menggantinya. Syarat yang ketiga, kalau diganti tidak terjadi kemungkaran lebih besar. Syarat yang keempat, kalau mau diganti sudah siap pemimpin setelahnya. Dengan pula diganti setelah diganti ribut, perperangan antara mereka. Cari pemimpinnya seperti yang terjadi di Afghanistan juga. Dan tak boleh seorang pemimpinnya kafir, tapi begitu mau dirubah diganti akan tertumpah darah. Ini tak boleh. Kita wajib bersabar. Jelasnya, wajib untuk dalam bersabar. Demikian pula kalau ingin merubah pemimpin, tapi tidak punya kekuatan. Misalnya yang punya pemerintah punya persenjataan lengkap, yang mau menurunkannya persenjataannya tidak ada. Kerjasama sama negeri lain mungkin tidak akan dikhianati di jalan. Nah, ini tidak diperbolehkan ya. Jadi ini empat syarat disebutkan oleh para ulama kita di berbagai tempat. Baik. Nah, ini umumnya bukan pembahasan orang-orang umum, ini dikenal oleh para ulama. Seperti ini kejadian tertentu namanya. Kejadian tertentu. Kemudian yang kedua, terkait dengan Suriah. Itu peperangan di sana. Peperangan bukan tugas setiap orang untuk menilai. Ini layak berperang atau tidak. Itu urusan negara namanya. Wewenang pemerintah. Kalau misalnya sekarang lagi diberitakan bahwa Saudi Arabia mendukung penyerangan untuk menurunkan masyarakat, itu urusan pemerintah. Ya. Itu adalah hal yang bagus dilakukan oleh otoritas di Saudi Arabia. Tapi kalau misalnya di Malaysia menyuruh untuk hal itu, rakyat juga mendukung apa yang disuruh untuk pemerintah. Sebab itu adalah hal yang bagus, hal yang baru. Tapi kalau pemerintah tidak mengajak ke sana, tidak masuk ke urusan tersebut, kita tidak boleh ikut-ikutan di dalam negeri ini. Kenapa? Karena masalah jihad itu harus dipimpin oleh siapa? Oleh pemerintah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal imamu junnah yuqatalu min wara'ihi. Sungguhnya pemerintah itu ya, adalah perisai. Wajib kita berperan di belakangnya. Tidak boleh berperan di depannya, dia menjadi apa namanya pasukan. Kita wajib berperan di belakang pemerintah. Demikian. Itu mungkin yang bisa saya jawab untuk pertanyaan tersebut. Pemerintah. Dan bagaimana statusnya khalifah yang ada di Jami Ahmad yang dimarah oleh Jumatul? Khalifah waktu itu adalah seorang Muslim. Dia mengatakan Al-Quran itu makhluk, kenapa? Karena orang yang berada di sekitarnya menyesatkan pemahamannya. Dia jahil, tidak mengerti. Jadi itu namanya orang yang jahil atau dikatakan dia mu'awil. Dia ikut-ikutan, ikut ta'wil, ada ta'wil yang karena mengikuti orang yang dianggap ahli. Karena itu Imam Ahmad tidak mengakhirkan pemerintah. Sama dengan sekarang ini ya, banyak orang yang berkata ini pemerintah apa namanya tidak sholat. Dari mana dia tahu pemerintah dia sholat? Dia cuma tahu pemerintah dan masjid sholat. Apa dia tidak sholat di rumahnya? Itu sembarangan jalannya. Ada yang mengkritik pemerintah, dia cuma dengar-dengar saja, tidak melihat langsung. Karena ini berita, terlalu banyak berita itu ya harus dicek lagi kebenarannya. Nah, karena itu sibuk dengan urusan yang seperti ini, itu akan melalaikan seorang hamba, menyatukannya ke dalam berbagai apa? Semoga. Nah, jadi ini terkait dengan pemerintah di masa yang lama saja, dan di sekitarnya rumah-rumah tanah. Baik. Baik. Jadi mungkin ini adalah akhir dan bagian kita untuk pertemuan kali ini. Alhamdulillah kita telah membahas akidah Imam Bukhari. Semoga Allah Subhanahu wa Taala mudahkan waktu yang lain untuk pelajaran akidah yang lainnya. Dan sangat banyak sekali dan perkara-perkara agama yang harus kita bahas. Kita dalami. Tidak banyak waktu dengan memahami agama ini, itulah kebaikan untuk seorang hamba pada dirinya, pada keluarganya, masyarakatnya di dalam negeri. Dan karena itu, hendaknya kita lebih rajin lagi untuk belajar, lebih rajin lagi untuk apa? Menuntut ilmu. Ya, ilmu itu selalu membawa kebaikan untuk seorang. Itu pasti. Apakah kebaikannya di dunia maupun kebaikannya di mana? Di akhirat. Ilmu itu kadang dia rasakan manfaatnya sekarang, mungkin besok dia rasakan manfaatnya, dan mungkin di masa yang akan datang dia rasakan. Ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mendengar hadis dari Nabi. Itu manfaatnya kelihatan setelah puluhan tahun. Jadi waktu terjadi pertikaian antara Al-Hasan bin Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhu, ya, ini akan terjadi peperangan besar antara dua kubu kaum muslimin. Maka Abu Bakar datang kepada Al-Hasan bin Ali. Abu Bakar berkata kepada Al-Hasan, saya mendengar dari Nabi SAW sebuah hadis. Dan waktu itu kamu masih kecil di atas pangkuan Nabi. Jadi Al-Hasan belum lagi apa? Belum lagi besar. Masih dibantu oleh Nabi SAW. Nabi berkata tentang engkau, inna ibni hana sayyid la'allahu yuslih baina ta'ibatain azimatain minal mu'minin. Sungguhnya anakku ini, maksudnya Al-Hasan ini, ditunjuk oleh Nabi, dia adalah seorang pemimpin. Dia nanti akan mendalikan dua kubu besar dari kaum muslimin yang bertiga. Jadi Ini tahajud yang disampaikan oleh Bapak Rai setelah Al-Hasan sah dan menjadi apa? Pimpinan manusia di belakangnya. Maka mendengarkan hadis ini Al-Hasan pun memahami kewajibannya. Maka Al-Hasan mengalah. Pada segala suatu urusan pemerintahan diserahkan kepada siapa? Muawiyah radhiyallahu anhu. 30 tahun setelahnya, itu disebut di dalam sejarah tahun persatuan. 30 tahun. Diperhatikan semuanya, karena semua satu hadis yang dihafal dari siapa? Al-Bakar radhiyallahu anhu. Satu ilmu dihafal. Memberi manfaat sekian besar, sekian banyak. Itulah indahnya seorang belajar menuntut ilmu. Dia duduk sebentar, sejenak mengambil ilmu. Ada beberapa kalimat dia hafal. Akan datang suatu saat kalimat itu bermanfaat baginya. Apalagi kalau dia belajarnya lebih banyak lagi. Nah, dan sekarang ini umat ini perlu kepada ulama, orang-orang yang berilmu lebih banyak. Yang ahli di semua bidang dunia itu sudah lengkap. Ya, bahkan kadang lapangan kerja sudah berlebihan. Tenaga ahli sudah berlebihan, kerjanya tidak ada. Tapi yang ahli di bidang agama ini selalu diperlukan oleh umat di setiap masa. Jelas ya? Karena itu kita cari pekerjaan yang paling baik, paling mulia, itu tugasnya para nabi dan para rasul, yang paling mendekatkan kepada Allah dan paling apa? Membawa kebaikan untuk manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Taala memberi taufik kepada kita semua mengakui segala dosa dan kesalahan kita, serta menunjukkan untuk kita semua jalan yang lurus, syaratan mustaqim, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan untuk kita semua pintu-pintu hidayah, cahaya keimanan, dan amalan salih yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang kita kaji ada manfaatnya, wallahu ta'ala alam, dan saya berterima kasih kepada kami berjalan atas perhatiannya dan khususnya pada Bapak Tarnan Timisuro ini atas kesempatan yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua sebagai kunci-kunci kebaikan orang-orang yang menjadi sebab tersebarnya kebaikan. Jadi itu adalah hal yang baik ya. Seorang kadang dapat pahala dan dia tidak banyak apa namanya berbuat. Ya. Hal yang senang aja dia lakukan. Nah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu ajr ka'ajri fa'il." Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia dapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Ya. Duduk, saya cuma berkata, kamu ada pengajian di sana, pergi pengajian. Ya. Maka orang ini pergi pengajian dapat kebaikan di sana, dia juga dapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Ini dari keindahan di dalam agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala untuk semuanya. Wallahu ta'ala alam. Subhanallahi wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil 'alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.